Nanti yang saya terangkan di atas, bergelimpangan, berjatuhan, KO dengan tahdiran-tahdiran sang da'i salafi dalam kenangan tadi. Hah? KO semuanya. Dan bahkan menjadi momok yang sangat ditakuti oleh seluruh lawan-lawan dakwah salafiyah. Kalau sudah mendengar yang namanya Ja'far Umar Thalib melakukan tabligh akbar di sebuah tempat, dua ketakutan semua yang namanya Hizbiyun, ketakutan semua yang namanya Sufiyah, Tablighiyah, Ikhwaniyah, Sururiyah, langsung diarap di tempat karena khawatir mendapatkan rudal terus sekat dari Ja'far Umar Thalib. Begitu. Sahih. Kalau sudah datang ke sebuah tempat melemparkan rudalnya, ngeblak langsung itu orangnya. Hah? Begitu. Wajarlah. Maka kana fidina azakumullah, dengan gugurnya orang yang dulunya kita tokohkan, yang dulunya sebagai seorang da'i salafi, yang kita mengenal dakwah salafiyah dari beliau pada waktu itu, dengan gugurnya dia, dikarenakan dia menyimpang dari siratul mustaqim, bukan kemudian salafiyun yang farah, yang berlepas diri dari pemikiran-pemikiran dia, kemudian juga dikatakan gugur pula, kemudian berbalik menjadi Ja'fariyun, wa antum ya bulada, menjadi salafi murni, wa ana salafi Ja'fari. Bukan demikian, wahai bulada, tetapi yang sahih, sesuai dengan apa yang terangkan oleh para ulama kita, para siapa yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus saleh dalam setiap kehidupan sehari-hari dia. Akidahnya, tauhidnya, muamalahnya, suluknya, akhlaknya dalam semua kehidupan sehari-harinya, itulah yang namanya salafi. Walaupun sudah gugur dai salafinya, itu oknum. Haga. Wa anta wa antum wahai para pelajar, bagaimanapun anda mengemas, bagaimanapun anda mengganti mesin panser-panser tua anda, tetap yang namanya panser tua, panser tua. Yang namanya buridak, ya buridak hizbidasi, gak ada perubahannya. Yang namanya hijawat, ya hijawat, gak ada perubahannya. Yang namanya adat mabdat, adat mabdat, gak ada perubahannya. Yang namanya onorofik, onorofik, ada perubahannya. Wah, kata. Kecuali wahai para bulaga, kemudian kalian itu kembali kepada prinsip yang benar, kembali kepada pemahaman yang benar, kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun saleh, meninggalkan dunia-dunia kalian, meninggalkan nasofah, meninggalkan yauturat, meninggalkan haramain, meninggalkan darbir, kemudian kalian bergabung dengan ikhwan salafiyun di Indonesia ini, melancarkan dakwah yang sama dengan prinsip yang sama, mentahdir para jumia tadi. Fa'an wa sahlan wa'i para belanja. Dari dulu sampai sekarang, bukannya memiliki perbaikan-perbaikan yang dulunya anda sebagai sururiyun, sebagai orang-orang yang sangat keras dalam mendakwakan sururiyah, anda mulai melembek bergabung dengan orang-orang ikhwan muslimin, bergabung dengan ketua PPR, orang lah. Hah, MPR? Allah musta'an. Siapa namanya? Hidayat Nur Wahid. Allah musta'an. Gamblang jelas siapa kalian, wahai para bulada. Walaupun kalian teriak-teriak dari mulai pagi sampai malam, sampai setahun penuh, sampai seribu tahun, kamu teriak-teriak sebagai seorang salafi murni, tetap anda itu ialah sama kayak Hidayat Nur Wahid. Gitu. Sama. Wah, para fitina azakumullah. Itu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang namanya salafiyun di sepanjang zaman dan sepanjang masa. Tidak ada perubahan. Hah? Karena yang namanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Yang berubah itu ialah oknum-oknumnya. Kalau anda masih kuat, untuk melangsungkan perlawanan melawan Hizbiyah, dan kalian berada di barisan dakwah Salafiyah, teruskan. Mari kita bersama-sama dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dengan du'at Salafiyin, kita melancarkan dakwah Salafiyah sesuai dengan pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah, dengan pemahaman salafus saleh. Kita lancarkan, kita gerakan, kita kejarkan dakwah Salafiyah ini. Kita lawan berbagai macam dakwah-dakwah hizbiyah, baik dakwah hizbiyah Salafi murni dalam tanda petik tadi, panser-panser tua tadi, ataupun dakwah-dakwah hizbiyah yang lainnya yang selama ini merasa mendapatkan angin dengan tumbangnya sang dai Salafi dalam penangan tadi. Itu kalau Anda masih kuat. Tetapi kalau Anda kemudian tidak kuat, entah itu tergiur dengan lambaian-lambaian dinar Kuwait, atau tergiur dengan lambaian-lambaian rupiahnya sebuah, atau tergiur dengan dolarnya Amerika, atau karena perkara-perkara yang lainnya, atau karena kalian merasa ingin dijadikan sebagai tokoh masyarakat yang diterima oleh semua pihak, ya minggiro, gak usah dekat-dekat kesini, ya minggiro. Yang kepengen dakwah silakan dakwah, yang mau jatuh silakan jatuh. Yang namanya dakwah Salafiyah tetap pada porsinya, tidak ada perubahan pada prinsipnya, tidak ada perubahan pada manhajnya. Hakala ya panabi dina azakumullah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah ta'ala kita bahas sedikit tentang bagaimana sesungguhnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian beberapa usul, beberapa prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, beberapa usul prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, supaya lebih gamblang lagi, lebih tegas lagi, bagaimana sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun itu. Karena fitina azakumullah. Setelah kita mendengarkan tadi sejarah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari mulai bapak kita Abu Bashar Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian diteruskan oleh para anbiya dan para rasul, dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in, oleh para imadul huda di sepanjang zaman, yang telah disebutkan tadi oleh al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, sampai di zaman sekarang ini kita bisa memahami bersama bahwasanya manhaj salaf itu ialah Islam itu sendiri, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwana fi din azakumullah, manhaj salaf itu ialah manhajun kamil, manhaj yang sempurna. Karena Islam ialah dinun kamil, agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Maka man talaqana fi dinin 'azakumullah, ini mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik itu yang berkaitan dengan perkara agama mereka maupun yang berkaitan dengan perkara keduniaan mereka. Mana salaf yang itu merupakan dinul Islam ini mengatur berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh segenap jin dan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf ini mengatur tentang akidah kaum muslimin, mengatur tentang cara ibadahnya kaum muslimin, mengatur bagaimana cara dakwahnya kaum muslimin, mengatur bagaimana akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur di kalangan kaum muslimin, mengatur yang namanya muamalah, hubungan sama manusia, baik itu tetangga atau hubungan suami istri atau dengan orang tua atau dengan masyarakat, baik itu hubungan yang berkaitan dengan pertanian atau perdagangan atau perkara-perkara yang lainnya. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah diatur dalam manhaj salaf ini. Karena agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatur itu semuanya sebagai dinun kamil. Di sini ikhwan fillah azakumullah perbedaan antara prinsip salaf dengan prinsip-prinsip bid'ah yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok bid'ah dan para pimpinannya. Kalau prinsip salaf itu dinun kamil syamil, agama yang sempurna yang mencakup, yang biasa diistilahkan oleh para ulama syumuliyatud da'wati salafiyah, kesempurnaan mencakupnya dakwah salafiyah berbicara tentang segala aspek kehidupan yang ada. Sementara dakwah-dakwah yang lainnya ini dibedakan dengan mereka memiliki prinsip-prinsip tertentu yang itu menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang khawarij menyimpang dari siratul mustaqim dengan pemikiran khurujnya memberontak kepada para pemerintah, para penguasa muslimin. Orang-orang syiah rafidah menyimpang dari siratul mustaqim dikarenakan mereka yang terlalu berlebih-lebihan hulu dalam mensikapi ahlul bait atau mensikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beserta anak turunannya. Orang-orang murjiah mereka keluar dari siratul mustaqim dikarenakan mereka salah dalam memahami al-iman, pengertian iman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang mu'tazilah mereka menyimpang dari siratul mustaqim dikarenakan mereka memiliki prinsip takdimul aql ala naql, mendahulukan akal daripada nas-nas kitab dan sunnah. Orang-orang Asy'ariyah atau Jahmiyah atau Maturidiyah yang semisalnya dan juga Mu'tazilah diantaranya, mereka semuanya keluar dari prinsip atau menyimpang dari prinsip, menyimpang dari siratul mustaqim dikarenakan mereka salah dalam memahami asma'u sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakala ikhwanul muflisin mereka menyimpang dari siratul mustaqim dengan ciri khas khusus sangat ketol dengan yang namanya siasahnya yang dulunya dibangun di atas prinsip sufiyah, khasafiyah, batiniyah, Hasan Banna hanya dibangun di atas prinsip sufiyah kebatinan. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh para penerusnya dengan prinsip sia-sia. Dan sepertinya mereka mulai mendapatkan angin segar dengan ditunjuknya gembongnya mereka sebagai ketua MPR. Wakil Tablighiyah, Jamaah Qomporiyah menyimpang dari Shiratal Mustaqim dikarenakan pemahaman mereka terhadap dua kalimat syahadah yang menyimpang, mengartikannya hanya dengan Tauhid Rububiyah, mengartikannya bukan dengan Tauhid Uluhiyah. Dakwahnya dibangun dengan mimpi-mimpi dari tokohnya dia, Muhammad Ilyas. Ada yang semisal wakil ini ialah kelompok-kelompok yang menyimpang, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tetap di atas prinsipnya sebagai dinul kamil, sebagai agama yang sempurna, menjelaskan kepada umat tentang berbagai macam aspek kehidupan mereka sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti seseorang yang masuk dalam manhaj salaf berarti dia telah masuk dalam upaya mengamalkan dinul Islam secara kamil. Dia harus bersiap-siap untuk dibimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun salih untuk berislam secara kafah, berbicara tentang semua perkara kehidupan dengan dalil-dalilnya, dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadisnya, dengan keterangan-keterangan para ulama-nya. Ini ikhwan fillah azakumullah, manhaj salaf sangat kamil, syar, sempurna dan mencakup. Itu yang harus dipahami oleh kalian semuanya, wahai salafiyun, wahai kaum muslimun, supaya kalian jangan mau dibodohi oleh sebagian panser-panser tua yang terpengaruh dengan fitrah ikhwaniyah, hizbiyah, qutbiyah, sururiyah, yang kemudian dengan lugunya menyatakan bahwasannya akidah kita kembali kepada akidah salaf. Tanzim, kita kembali kepada tanzim ikhwan. Suluk, akhlak, kita kembali kepada jamaah Qomporiyah Tablighiyah. Allahul musta'an. Orang ini menunjukkan ikhwan fi din azakumullah tidak memahami bagaimana sesungguhnya manhaj salaf itu. Tidak memahami bagaimana sesungguhnya prinsip salaf itu. Prinsip salaf itu ikhwan fi din azakumullah sebagaimana yang saya terangkan tadi adalah dinun kamil, berbicara tentang masalah akidah, berbicara tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah, berbicara tentang masalah muamalah, masalah suluk, masalah akhlakul karimah, berbicara tentang masalah tanzim yang syar'i, berbicara masalah semuanya. Wakil ini semuanya perlu dipahami bersama ikhwan fil din azakumullah, supaya jangan sampai kita semuanya salah dalam memahami manhaj salaf, dan jangan sampai kita kemudian merasa teropini oleh sebagian kelompok-kelompok yang lainnya bahwasanya salafiyun ahlus sunnah wal jamaah juga merupakan kelompok sempalan yang sama kayak mereka. Tidak, tetapi semuanya salafiyun ahlus sunnah wal jamaah ialah sosok orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan din Islam secara kafah, secara kamil, sesuai dengan prinsip mereka, sesuai dengan prinsip yang diajarkan atau yang diwariskan atau yang diwaris oleh mereka dari para ulama mereka, dari para ulama mereka, dari para asbaqut tabi'in, dari para tabi'in, dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ini para nabi kita azakumullah sebagai pendahuluan sebelum nanti kita masuk insyaallah taala kepada beberapa poin prinsip-prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belum kita bahas. supaya kita lebih memahami kembali bagaimana sungguhnya prinsip dakwah, prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafun as-salih, as-salafiyyun, hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahumullah. Allahu ta'ala ala as-shawab. Mungkin kita istirahat dulu. Capek ya, Om? Insyaallah ta'ala kita teruskan setelah zuhur insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fitina azzakumullah. Setelah kita mengetahui bersama bagaimana sungguhnya, siapa sungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadith wal Athar, As-Salafiyyun di sepanjang zaman dan sepanjang masa, dan setelah kita pahami bersama bahwa manhajus salaf itu merupakan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sendiri sebagai dinun kamil syamil, sebagai manhajun kamilun syamil. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini akan sedikit kita singgung prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara yang lainnya. Dan barang siapa yang keluar dari prinsip ini atau sebagian dari prinsip ini nanti, maka dia dikhawatirkan akan keluar dari daerah Ahlussunnah wal Jamaah menuju ke lingkaran-lingkaran syaitan, al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat, yang bahkan nanti bisa dikhawatirkan bahkan keluar dari Islam itu sendiri. Ikhwana fi din azzakumullah, prinsip yang paling mendasar dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam aspek kehidupan yang ada, baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara siasah, dalam perkara sosial, ataupun dalam perkara-perkara yang sifatnya keduniaan, kewajiban untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini merupakan sumber dasar daripada Islam itu sendiri, Karena Islam yang murni sesuai yang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu semuanya tertera di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan tertera di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahihah. Semuanya ada di situ. Semua apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh segenap umat manusia dan jin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada di situ. Sehingga prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang paling asil, yang paling mendasar, yang nanti di atasnya dibangun sekian banyak usul yang lainnya, sekian banyak prinsip-prinsip yang lainnya, ialah keharusan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak, yang menjelaskan kepada kita semua keharusan kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti dari selainnya, menjadikannya sebagai wali-wali. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalian, maka tinggalkanlah. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian semuanya tidak akan tersesat lama-lamanya sepeninggalku nanti. Intamasaktum bihima, apabila kalian semuanya berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang sempat kita baca tadi. Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati ikhtilaf yang sangat banyak. Fa 'alaykum bi sunnati, kata beliau, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, sesuatu yang aku larang kalian daripadanya, maka fajtanibu, tinggalkanlah ia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, maka lakukanlah semampu kalian. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya kewajiban untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini merupakan prinsip yang paling mendasar yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah, yang ada pada salafiyun, yang ada pada ahlu hadith wal athar, mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua pembicaraan mereka, dalam semua ucapan mereka atau perbuatan mereka atau segala aspek kehidupan mereka. Sehingga Ahlu Sunnati wal Jamaah Salafiyun dikenal dengan Ahlu Ittiba', orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adillahnya, dengan dalil-dalilnya, terkenal sebagai kaum muslimin yang senantiasa berdalil ketika berbuat, berdalil ketika berbicara, berdalil ketika beriktikad. Sehingga mereka bukan muqallidun, bukan orang-orang yang membebek. Prinsip ini fanafidina azakumullah, ini membantah sekian banyak prinsip-prinsip bid'ah yang muncul di kalangan kaum muslimin, yang kemudian dipasarkan oleh sekian banyak kelompok-kelompok sesat, baik itu yang mengedepankan akal pikirannya, takdimul aqli 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada an-naql, penukilan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sangat gencar didakwahkan oleh Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, atau yang kemudian di zaman sekarang ini sangat gencar didakwahkan oleh New Mu'tazilah semacam Hizbut Tahrir atau yang lain-lainnya, lebih mengedepankan akal daripada an-naql di dalam beragama ini. Demikian pula sangat gencar didakwahkan oleh orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, filosof-filosof yang berkiblat kepada orang-orang kufar Yunan atau yang semisalnya. Itu semuanya akan terbantahkan dengan prinsip yang seperti ini, dengan adillah yang sangat qawiyah, yang sangat kuat, yang menunjukkan kepada kita keharusan